dong kita kegoduri sejak cemas dong hari wedo sebaik pandakan tu mamain cepat cagok sama ke hambupan juga menajam bar gula sama dera mole barami jauh ke tiada dari kash. Give me my heart, deep in my soul.